الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 6 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makna dari tiga nama Allah. Apa itu? Al-Alim, Al-Alim, terus Alamul Ghuyub. Seperti yang pernah kita janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengkaji buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama-nama Allah yang mulia tadi. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 63. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة أولا الخوف من الله عز وجل وخشيته ومراقبته في السر والعلن لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. Beliau di sini membawakan ada lima buah. Mudah-mudahan bisa kita kaji semuanya pada malam hari ini. Kita akan awali dari buah yang pertama adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa buah yang pertama? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena Al-Alim adalah maha kenapa? Mengetahui. Ya. Al-Alim adalah maha mengetahui. Ketika kita meyakini bahwa Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita, maka kita akan selalu merasa diawasi. Kalau selalu merasa diawasi, maka akan berupaya istiqomah terus. Bukan istiqomah sehari, tidak istiqomah seminggu. Istiqomah seminggu, tidak istiqomah sebulan. Istiqomah sebulan, tidak istiqomah setahun. Apa kata penulis? Awalan yang pertama, buah manisnya adalah al-khawfu minallahi wa khasyiatuh. Ketika kita mengimani nama Allah al-alim, maha mengetahui, maka akan muncul di dalam hati kita perasaan takut kepada Allah. Wa muraqabatuhu. Masih ingat muraqabah apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui akan menumbuhkan di dalam hati perasaan takut dan merasa diawasi. Kapan diawasinya? Fisirri wal'alan. Ketika sedang sendirian ataupun ketika sedang bersama orang banyak. Biasanya kita ini tergoda untuk berbuat maksiat ketika sendirian atau ketika banyak orang. Sendirian banyak orang. Orang semangat joget itu kapan? Sampai mati gimana coba bayangkan. Jadi yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah baik dalam kondisi ketika kita sedang sendirian ataupun ketika kita sedang berada di depan umum. Walaupun banyak di antara kita atau banyak di antara manusia itu gugur, jatuh ketika lagi sendirian. Ketika di tengah orang banyak, dia bisa istiqomah. Sebagian orang seperti itu. Begitu sudah berada di kamar, di tangannya ada HP, dan jaringan internetnya ada, maka saat itulah banyak orang yang berjatuhan. Banyak orang yang tidak bisa istiqomah. Banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa ketika di depan orang banyak seperti ini, depan orang banyak, tidak tergoda atau tidak tergerak untuk membuka hal-hal yang tidak pantas untuk dibuka? Karena masih ada perasaan apa? Malu. Malu kepada siapa? Malu kepada manusia. Sayangnya ketika sendirian tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu lebih layak untuk kita merasa malu kepadanya dibandingkan malu kepada manusia. Kenapa kita malu ketika dilihat sama ustadz kita berbuat maksiat? Kok kita tidak malu ketika dilihat sama Allah berbuat maksiat? Itulah kita. Dan realita pahit ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Salah satunya adalah dengan mengimani nama Allah Al-Alim. Jadi kita setia dengan istri kita. Itu bukan hanya ketika kita berdua dengan istri kita di rumah, tapi begitu kita keluar kota, tidak bersama dengan istri kita, kita tetap setia. Ya. Kita tetap menjaga kesucian diri kita. Walaupun tidak ada istri di samping kita. Itulah yang namanya muraqabah. Sehingga istri melepaskan kepergian kita keluar kota, hatinya tenang. Kita pun juga HP kita dibuka sama istri kita, kita pun juga tenang. Sebagaimana istri kita HP-nya dicek sama kita, sama sang suami, juga dia merasa tenang. Kenapa? Ya cek aja, lihat aja, enggak macam-macam kok. Enggak dikasih password yang susah-susah, nanti kelalen dewek. Saking apa nih? Saking angel ya, boleh nggak? Password itu muter-muter-muter, angel banget. Ya. Nanti dewek kelalen kiki ke priwe, boleh nggak? Salah ya, nggak boleh password angel-angel. Ya, itulah namanya muraqabah. Li'annal abda, kata beliau, karena seorang hamba, idza ayqana anna Allah Ta'ala alimun bihalihi, muttali'un ala batinihi wa zahirihi. Karena seorang hamba ketika dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisinya, melihat lahir dan batinnya. Lahir berarti luar, batin berarti apa? Dalam. Fa inna dzalika yadfa'uhu. Keyakinan tadi akan mendorong seorang hamba tersebut ila istiqamati ala amrillahi zahiran wa batina. Mendorong apa? Mendorong untuk istiqamah lahir dan batin. Istiqamah lahir dan batin itu bisa bermakna istiqamah ketika sedang sendirian ataupun istiqamah ketika sedang bersama orang lain. Ini bisa penafsiran lahir dan batin bisa seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan. Istiqamah lahir batin bisa bermakna istiqamah ketika sedang sendirian ataupun ketika berada di hadapan orang lain. Atau bisa bermakna istiqomah lahir dan batin itu adalah istiqomah penampilan luarnya dan istiqomah isi hatinya. Semua ibadah kita itu ada lahir, ada apa? Batin. Sholat. Sholat niku wonten lahirnya, wonten batinnya. Lahirnya apa? Lahirnya gerakan. Ini namanya lahir. Tangan kita angkat, ini namanya lahir. Kenapa dikatakan lahir? Karena kelihatan. Kita letakkan tangan kita di mana? Di atas dada, ini namanya lahir. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya lahir. Kenapa? Karena kedengaran. Salat itu ada bagian lahirnya dan ada bagian apa? Batinnya. Gerakan, bacaan itu namanya bagian lahir. Bagian batinnya apa? Khusyuk. Apa? Khusyuk. Fokus, konsentrasi dengan makna bacaan yang kita baca. Dengan gerakan yang kita lakukan saat salat. Khusyuk. Napa malih batinnya sholat? Ikhlas. Sholatnya karena Allah, bukan karena manusia. Kita dituntut untuk istiqomah bukan cuma lahir tapi juga batin. Sehingga ketika kita sholat, yang harus kita perbaiki bukan hanya gerakan-gerakannya saja tapi juga kekhusyuannya, keikhlasannya. Itu yang harus kita perbaiki. Lebih susah mana? Memperbaiki lahir apa batin? Lebih gampang memperbaiki ruku apa memperbaiki khusyuk? Gampang mana? Lebih gampang ruku sing bener daripada khusyuk. Khusyuk itu setengah mati, setengah hidup nih. Susahnya ya Allah, Allahu Akbar. Tapi itu ruh. Itu ruhnya sholat. Ya. Itu yang kemudian dengan izin Allah akan membuat sholat kita tuh ngefek. Di dalam mengubah perilaku keseharian kita. Itulah kekhusyukan. Bukan sekedar gerakan apa? Lahirnya saja. Jadi istiqomah lahir batin bisa dimaknai istiqomah luar, penampilan luar kita, dan juga istiqomah batin kita. Itu bicara sholat. Bicara hijrah juga sama. Sekarang banyak dan mulai populer istilah nopo? Hijrah. Yeah. Memperbaiki diri. Hijrah pun juga sama. Hijrah itu lahir dan batin. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang niat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung apa? Niatnya. Beliau kasih contoh adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi. Barang siapa yang hijrahnya ikhlas. Berarti hijrah itu bukan cuma sekedar pindah. fisiknya, tapi juga memperbaiki apa? Keikhlasannya. Kalau hijrah itu sekedar mengganti penampilan luar, yang biasanya pakai kaos oblong terus pakai baju koko, yang biasanya mungkin cuma pakai kaum wanita biasanya pakai jilbab apa? Jilbab gaul, ya, sing nekek apa? Nekek leher, ya. Kemudian akeh pangan pentul-pentule, ya. Kalau sekedar mengubah penampilan dari jilbab gaul menjadi jilbab besar, itu lebih mudah. Lebih mudah. Tapi hijrah itu bukan hanya sekedar lahir, tapi juga batinnya ikut hijrah. Memperbaiki perilakunya, memperbaiki keikhlasannya, memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya dari virus-virus kesombongan, riya, iri, dengki, hasad. Dan ini akan kita capai dengan izin Allah ketika kita mengimani nama Allah Al-Alim, Maha Melihat. Ini adalah Maha Mengetahui. Ini buah yang pertama. Lanjut. Tsaniyan, innal yaqina bi'indillahi ta'ala bil umuri qabla wuqu'iha wa kitabatiha 'indahu subhanahu fil lawhil mahfuz qabla khalqiha. يثمر في قلب العبد طمأنينة إزاء ما يقضيه الله تعالى من الأحكام القدرية كالمصائب والمكروهات. Yang kedua, semakin tenang menghadapi takdir Allah. Semakin tenang menghadapi takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Biasanya kita ini tidak tenang ketika menghadapi takdir yang mana? Yang tidak enak. Kalau takdir yang enak, yo tenang-tenang rata-rata. Mangsane gajian, ya ayem. Tanggal tua nembe? Gelisah. Menghadapi takdir Allah supaya tenang bagaimana? Dengan mengimani nama Allah Al-Alim. Mengimani nama Allah Al-Alim akan menghasilkan ketenangan di dalam hati ketika menghadapi takdir Allah sepahit apapun takdir itu. Kok bisa Ustaz? Mari kita lihat apa kata beliau. Tsanian, buah yang kedua. Innal yaqina bi'ilmillahi ta'ala bil umuri qabla wuqu'iha wa kitabatiha 'indahu subhanahu fil lawhil mahfuzi qabla khalqiha. Keyakinan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum ditulis di lauhul mahfud. Keyakinan kita bahwa Allah mengetahui itu semua. Yuthmiru fi qalbil abdi tuma'ninatan. Akan membuahkan di dalam hati perasaan tenang. Perasaan tenang kapan? Iza ama yaqdihillahu ta'ala minal ahkamil qadariyah. Ketika menghadapi takdir Allah. Ketika menghadapi ketetapan Allah terutama yang tidak enak-enak. Contohnya kal masoibi wal makruhat. Contohnya musibah dan hal-hal yang tidak kita sukai. Orang yang meyakini nama Allah Al-Alim. Ketika dia dapat musibah pertama kali. Yang terbersit dan dihadirkan di dalam hatinya ini sudah ditetapkan sama Allah. Jadi jenengan nanti ketika keluar dari mana? Masjid. Kok sandale hilang? Pripun? Ya innalillahi ya. Tapi kan bukan cuma ucapan di lisan. Innalillahi tapi karo misuh-misuh. Yang lebih penting selain kita mengucapkan innalillahi qadarallahu masya'a fa'al adalah meyakini ini sudah ditetapkan sama Allah. Sehingga hati tenang. Allah sudah tahu bahwa malam hari ini sendal kita hilang. Dian. Nanti kita tahunya hilang apa enggak nanti. Ya mudah-mudahan enggak hilang gitu loh. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya remeh, sandal nopo hilang. Sampai yang setiap hari di bulan-bulan ini kita rasakan, nopo hujan. Kan kadang-kadang kan ada perasaan itu di dalam hati kita. Esok terang, alhamdulillah. Nanti sore ngaji. Enggak kehujanan. Begitu pada asar, pripun? Mendung terus hujan terus. Aduh, ki kenapa udan ini dina Senin? Ini karena kurang mengimani nama Allah Al-Alim. Allah sudah takdir. Ustaz, perasaan kayak gitu memang dialami sama Ustaz. Ya pada baik. Ya, sama aja. Apalagi sama ibu-ibu. Aduh, kumbahan, kumbahan. Ya. Ibu-ibu terutama yang punya anak-anak kecil. Aduh, dan celananya bocah-bocah rung pada garis ngompol maning. Kenapa hujan? Tenang, tenang. Itu takdir Allah. Ya tapi kan jadi mambu amis Ustaz. Sudah, gak ada disemproti apa ya. Minyak kayu putih gak apa-apa. Ya, punyanya minyak kayu putih ya. Kalau punya parfum, alhamdulillah. Akan membuat hati nopo tenang. Ini sudah takdir Allah. Itu yang terkait dengan alam semesta, hujan, panas, ya, badai, gempa yang berat-berat. Termasuk yang terkait dengan isi rumah kita, ya, anak susah diatur. Itu takdirnya siapa? Takdir Allah. Anak susah diatur, kecanduan HP, kecanduan game, itu takdir Allah. Berarti nek takdir Allah ya wis ditampa baik, bukan introspeksi. Kenapa bisa anak kecanduan HP? Itulah salah satu fungsinya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir yang enggak enak-enak. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dengan gempa bumi, dengan musibah supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika anak kita susah diatur. Disuruh sholat sulit banget. Kerjaannya mainan HP terus. Itu saatnya kita introspeksi diri. Oh mungkin ini efek dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Mulai dari siapa? Diri sendiri. Ustaz, emang dosa yang kita kerjakan ngefek kepada anak kita. Jangankan anak kita, tikus di rumah kita saja. Ketika tikus itu berbuat jahat, itu salah satu kemungkinan adalah dampak dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Para ulama kita mengatakan seperti itu. Aku bisa merasakan efek dari dosa yang aku kerjakan, dari perubahan perilaku pembantuku, istriku, dan tikus-tikus yang ada di rumahku. Bayangkan. Jajal dewe kaya gue apa orang? Tikus yang ngerikiti, di tuku racun tikus. Ya apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, beli racun tikus, enggak apa-apa. Tapi bukan cuma itu. Tikus itu makhluknya sinten Allah. Tikus itu ada yang nyuruh. Sinten yang nyuruh? Rajane tikus? Yang nyuruh ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan tikus itu melakukan kejahatan di rumah kita, ya. Apapun itu bentuknya. Itu dengan perintah Allah yang membuat kita seharusnya introspeksi. Termasuk juga anak kita. Anak kita menjadi susah diatur karena apa? Karena dosa-dosa kita. Maka seharusnya ketika kita menghadapi seperti itu, tenang hatinya. Karena kalau hati enggak tenang, susah untuk berpikir dengan jernih. Tenangkan hati, yakini ini dengan takdir Allah. Allah sudah tahu sebelum kejadian ini, sebelum adanya alam semesta. Allah sudah tahu bahwa anak kita bahkan mengalami kondisi seperti itu. Yakini itu, kemudian berusaha untuk introspeksi, apa dosa-dosa yang saya lakukan, apa dosa-dosa yang istri kita lakukan. Jangan-jangan anak kecanduan HP karena ketularan ramane karo biunge. Ayah dan ibunya ternyata juga sama saja kecanduan HP, cuma bentuknya beda. Kalau anak bentuk kayak game, nek wong tua medsos, FB, apa lagi? WA, terus apa mana sih biasanya? Ya. Instagram, macam-macam lah ya. Jangan-jangan karena itu. Kemudian bisa juga karena kita kurang berdoa kepada Allah. Doa sama Allah Subhanahu. Doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa membuat hati kita, hati anak kita istiqomah, cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Lanjut. Salisan, at-taslimu li ahkamillahi syar'iyyati war-ridha wal-farahu wal-ittibatu biha. حيث إنها من لدن عليم حكيم عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين فيأمرهم به وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه. Yang ketiga buahnya adalah lapang menerima aturan Allah. Napa yang ketiga? Lapang menerima aturan Allah. Lapang niku napa toh? Le Kowo. Apa kata penulis? At-taslimu li ahkamillahi syar'iyyah. Pasrah menerima dengan lapang dada hukum-hukum syar'i, aturan Allah Azza wa Jalla. Halal, haram, wajib, ya. Ini wajib dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan, itu namanya hukum syar'i, aturan Allah. Ini makanan halal, ini hukumnya haram, itu namanya aturan Allah. Warridha wal farah wal igtibat. Bukan hanya lapang hati kita ketika kita berhadapan dengan hukum Allah, tapi kita senang berhadapan dengan hukum Allah. Senang menjalankan aturan Allah. Contohnya salat. Jadi kita itu menjalankan salat bukan sekedar lapang hati kita, tapi kita senang ketika menjalankan sholat itu. Mangkat masjid kue hati ini apa? Senang. Sudah atau belum? Bisa perlu mangkat masjid kue senang apa? Aduh, adhan maning. Sudah sampai level mana kita ini? Ya. Hampir Ustaz, hampir sing ngendi. Ya proses Ustaz, ya memang betul proses. Proses memang betul proses. Supaya kita bisa menikmati itu harus ada awal nopo. Memaksa diri, itu prosesnya memang seperti itu. Ya. Memaksa diri, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi kebutuhan, lalu menjadi kenikmatan. Jadi apa? Harus memaksa diri. Terus jadi nopo? Kebiasaan, terus kebutuhan, terus kenikmatan. Jadi masing-masing dari kita insya Allah menyadari levelnya di mana. Apakah masih level napa? Memaksa, atau sudah naik level jadi kebiasaan, atau sudah kebutuhan, atau sudah menikmati. Supaya jenengan bisa menikmati, itu harus awalnya dipaksa, kudu maksa. Loh Ustaz, kenapa kudu dipaksa? Karena kita berhadapan dengan nafsu. Nafsu itu enggak akan pengin jenengan berangkat ke masjid, orang kepengin orang. Karepe nafsu napa? guru. Apa maning? Nonton TV. Apa maning? Nonton bal. Dolanan darah. Mancing. Kowe karepe nafsu kuwi kowe tok. Karena enak. Semuanya enak. Dolanan darah, cara sing seneng enak, cara sing ora seneng ora, aku tau ora seneng. Tapi bagi orang yang hobi, enak banget ngelepek kowe. Ngelepek apa ngelepek? Ngelepek. Ya, ngelepek ya. Itu nikmat banget buat mereka. Begitu lagi asik-asik main burung darah, tahu-tahu azan, terputus apa? Keasikannya. Itu harus dipaksa, memang harus dipaksa. Dipaksa buat diri, maksudnya kita maksa diri kita. Kita tinggalkan. Itu awalnya seperti itu. Nanti lama-lama akan naik menjadi sebuah apa? Kebiasaan. Ya, pokoknya kalau sudah mendekati jam itu, kiwis manjing, ya sudah mendekati waktunya, sudah jadi kebiasaan. Lalu naik lagi jadi apa? Kebutuhan. Kebutuhan itu adalah ketika kok ana sing kurang ya. Contohnya misalnya orang sudah biasa ngaji sehari satu juz, ya sehari satu juz. Kok ada satu hari lewat nggak baca satu juz? Itu ada perasaan apa? Ada yang kurang. Kok hati saya nggak nyaman ya? Ini sudah menjadi apa? Kebutuhan. Wah, naik level menjadi apa? Kenikmatan. Kalau kenikmatan itu jenengan menjalankan, rasanya apa? Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu berarti kenikmatan. Sudah sampai satu jus, baca, aduh kok kurang sejus ya? Kurang dua jus. Ya. Jenengan sudah menikmati sholat lima waktu, kurang udu jadi enam waktu udu. Ya, tambahi qobliyah sama apa? Ba'diyah. Ya. Sudah dinikmati itu. Aduh, saya tuh pengen masih pengen sholat lagi. Ada sholat tahajud, ada sholat duha. Itu namanya menikmati. Kenapa kita bisa menikmati ibadah-ibadah tersebut? Jawabannya, haitsu innaha min ladun alimin hakim. Karena kita yakin aturan itu, aturan sholat, aturan puasa, aturan berhijab, aturan zakat, itu yang bikin adalah al-alim. Napa al-alim? Yang maha mengetahui. Al-hakim, yang maha bijaksana. Apa hubungannya Ustaz kita senang dengan aturannya? Yang maha tahu Ustaz. Dilanjutkan sama beliau. Alimun bima yasluhu li ibadihi wa yajribu lahumul khair wa sa'ada fid daraini fayamuruhum bihi. Allah itu ketika bikin aturan, Allah maha tahu apa yang baik buat kita. Apa yang mendatangkan kebahagiaan buat kita. Allah maha tahu. Makanya Allah suruh kita. Kenapa Allah suruh kita sholat? Karena Allah tahu sholat itu baik buat kita dan akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Kenapa Allah suruh para wanita untuk berhijab? Karena Allah tahu hijab itu baik buat mereka dan akan mendatangkan kedamaian untuk mereka. Kenapa Allah suruh kita untuk mengeluarkan zakat? Bagi orang yang sudah sampai hartanya apa? Nisab. Karena Allah tahu zakat itu baik buat mereka dan akan mendatangkan kebahagiaan buat mereka. Itulah hubungan antara al-alim dengan lapang menerima aturan Allah. Bukan cuma yang wajib-wajib, termasuk yang haram-haram. Kata beliau, وَعَلِيمٌ بِمَا يَجْرِبُ لِعِبَادِهِ الشَّرَّ وَالشَّقَاءَ فِي الدَّارَيْنِ فَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ. Allah juga tahu apa yang berbahaya buat kita. Apa yang mendatangkan kesengsaraan untuk kita di dunia dan di akhirat. Maka Allah haramkan itu. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala haramkan daging babi? Karena Allah tahu itu bahaya. Makanya diharamkan. Tapi Ustaz, wedus ya bahaya juga Ustaz. Bahaya apa nek? Bahaya berlebihan nek. Bukan konsumsi apa? Daging kambingnya bukan. Mau sepanci dipangan dewek ya mantes. Tapi kalau makannya sewajarnya, wong Rasulullah SAW dahare apa? Daging kambing. Yang halal-halal oleh Allah Azza wa Jalla, yang baik-baik dihalalkan, yang haram-haram, yang buruk-buruk, yang bahaya-bahaya diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah baik sama kita. Kenapa Allah larang kita berperilaku sombong? Karena Allah tahu sombong itu bahaya buat kita. Kenapa Allah itu larang zina? Karena Allah tahu zina bahaya buat kita di dunia dan di akhirat. Makanya diharamkan sama Allah. Allah tahu al-alim. Allah tahu mana yang baik untuk kita, maka dihalalkan. Allah tahu mana yang bahaya buat kita, maka diharamkan. Sehingga ketika kita ketemu hukum halal, hukum haram, singplong, lapang, senang. Karena Allah sedang mengantarkan kita kebahagiaan kepada kebahagiaan dan mencegah kita dari kesengsaraan. Lanjut. Rabi'an, inna yaqinal 'abdi bi'ibillahi ta'ala syamil li kulli syai'in wa min dzalika 'ilmuhu subhanahu bi hali 'abdihi al-musabi wa ma yuqasihi min al-alam. يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله تعالى ويدفع اليأس والقنوط من القلب. Yang keempat, tidak gampang putus asa. Apa yang keempat? Tidak gampang putus asa. Contoh, beliau kasihkan contoh di sini. Ketika kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit atau ketika orang yang kita sayangi sedang sakit. Siapa orang yang kita sayangi? Istri, anak. Sedang sakit, bapak, ibu. Jenengan ketika melihat orang-orang yang sedang kita sayangi sakit dan dia terlihat tersiksa, sedih nomor berapa? Sedih. Apalagi ketika anak itu masih kecil gitu, ngikil, watuke, nggak bisa apa, nggak bisa tidur, semenit sekali batuk. Hati kita ini nelangsa, ternyuh. Dan kadang-kadang, ya Allah, kenapa sih anak saya diuji sama Allah seperti ini? Kenapa bola beli? Sakit. Kenapa sakit lagi? Kemarin sekarang sakit lagi. Kita harus yakin. Allah tahu dan melihat ketika anak kita menderita. Allah tahu. Ketika kita sedang kesakitan, menderita sakit, Allah tahu bahwa kita sedang menderita. Yakin itu. Ketika kita yakin bahwa Allah tahu, maka kita enggak akan gampang putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kadar ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi anak kita dikasih sakit sama Allah dengan sakit A misalnya, Allah tahu itu anak kita mampu untuk menghadapinya. Begitu pula kita, ketika kita diuji sakit sama Allah, sakit B, Allah tahu bahwa Allah kita itu mampu untuk menghadapinya. Maka kita enggak gampang putus asa. Ya tetap berobat, tetap meruqyah. Ya, tetap ruqyah syar'iyah dipadukan. Ya, obat dokternya iya, ruqyah syar'iyah juga iya, herbalnya juga iya. Kita padukan terus gitu. Nah, jadi jangan apa-apa juga ketergantungan kepada nopo? Obat. Ya. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Ini intermezzo sebelum poin yang terakhir. Saya itu dari SD kalau nggak salah itu punya obat mata, sampai sekarang masih pakai dari SD. Jadi udah berapa tahun? Sudah 40 tahun pakai obat mata itu. Jadi di mana-mana di tas ada, di rumah ada, tapi kadang-kadang di sebuah tempat itu lupa nggak bawa. Ya, contoh misalnya di masjid kadang-kadang lupa. Kalau sudah gatel itu, mata gatel gitu semuanya tetes. Aduh, ini gimana ini? Yang gatel mata sebelah kanan lagi. Dan mata yang sebelah kanan ini yang jelas, yang mata sebelah kiri sudah enggak jelas. Jadi kalau saya merem kayak gini saya enggak bisa baca. Jadi saya bacanya cuma pakai mata kanan. Sing gatel mata kanan. sing gatel mata kanan. Padahal lagi buat baca. Nek ditutupi ora bisa maca. Aduh, priwe iki. Akhirnya pas lagi baca Quran, baca satu halaman, tiup ke tangan, usap. Baca lagi satu halaman, tiup lagi, usap. Cuma berapa kali? Hilang. Gatelnya hilang. Mengurangi ketergantungan kepada apa? Obat. Bukan berarti enggak boleh pakai obat. Boleh pakai obat. Tapi jangan cuma pakai obat, tapi juga pakai apa? Rukyah. Pakai ayat-ayat Al-Quran. Kita baca. Anak kita panas, anak kita batuk, anak kita sesek. Bacakan Al-Quran. Bawa ke dokter, iya. Sambil bacakan Al-Quran. Ya, tenang. Jangan putus asa. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat penderitaan yang sedang kita rasakan dan dirasakan oleh anak-anak kita. Terakhir, khamisan al-hirsu 'ala at-tazawwud min al-'ilmi an-nafi'i wa at-tawaddu' lillahi ta'ala wa lil khalqi bi hadha al-'ilmi wa 'adamu at-takabburi wal fakhri bih wa hadha innama yata'atta bil yaqini bi annahu la 'ilma min al-'ilmi min 'ulumiddin min 'ulumiddin wad-dunya illa min Allah 'azza wa jalla. Yang kelima, rajin menuntut ilmu. Apa yang kelima? Rajin menuntut ilmu dan tidak sombong. Kenapa rajin menuntut ilmu? Karena ilmu itu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa enggak boleh sombong? Karena ilmu kita sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu buahnya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu, maka kita sering-sering dan rutinlah untuk belajar ilmu Allah. Ilmu Allah itu apa? Ya Al-Quran, ya hadis Nabi SAW. Itu ilmunya sinten? Allah. Setelah dapat ilmu, jangan sombong. Dengan itu setelah pulang ngaji seperti ini, harusnya semakin seharusnya semakin menunduk, bukan semakin ya meninggi seperti ini. Seperti apa? Seperti padi. Ya, semakin kopong, semakin jejeg, semakin berisi, semakin merunduk. Harusnya kayak gitu. Semakin lama ngaji, semakin sering hadir pengajian, seharusnya semakin rendah hati. Biasanya sing sombong-sombong, gue sing nembe mangkat ngaji sepisan. Gue biasanya sombong. Ya, nembe mangkat ngaji sepisan gue. Oleh ilmu, gue pertantang petenting biasanya sih gue. Ya, tapi semakin sering kita ngaji, maka kita akan semakin merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, selesai mengkaji nama Allah Al-Alim, Al-Alim, dan Alamul Ghuyub. Kita akan lanjutkan untuk mengkaji nama-nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kewajibannya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.